Gegar Akustik diletopkan oleh Beleza Collagen by Sofia Beauty. Layari FB Sofia Beauty HQ. Dan saya DJ Nas, dan pada minggu ni carta Gegar kita akan bersama dengan yang cantik manis 21 tahun ni Farah Hazel, okey. Dan ini abang, ini adik. Terbalik. Aiman adik. Adik. Aiman adik dan ini kakak. Okey. Untung ada kakak Aiman. Adik Zad ya. Okey. Alhamdulillah. Dan untuk maklumat anda, pertama kali sebenarnya. Dan kali ini Farah Hazel nak nyanyi single beliau, tajuknya apa? Setiaku pasti. Dan apa yang pertama kali? Ialah pertama kali di cover gitarnya oleh Aiman Tino. Yes. Tak pernah buat katanya. Tak pernah termimpi nak buat. Sehas untuk Tesh Agegar. Sehas untuk Tesh Agegar, kata Farah Hazel. Ada nikmati daripada Farah Hazel bersama petikan gitar dari Aiman Tino. Gegar Akustik. Ada kata-kata yang terindah selain ungkapan lafaz darimu. Engkau yang membuatku gembira, engkau membuatku berduka. Sejujurnya aku sayang padamu, engkaulah segalanya terbaik buatku. Tolong jujurlah padaku. Rela kau tempuh demi bersamamu, pahit hempedu biarlah diriku, hanya aku dan engkau yang tahu. Rela kau tempuh demi aku, manisnya ada bersamamu, pahit hempedu biarlah diriku, hanya aku dan engkau yang tahu. Jangan dikesali setiap yang berlaku. Rela kau tempuh demi aku, manisnya ada bersamamu, pahit hempedu biarlah diriku, hanya aku dan engkau.